Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqrara bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa dalam kajian rutin kita, pembahasan kitab yang berjudul Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah, sebuah kitab yang berisikan ringkasan dari kitab Hadil Arwah ila Bidalil Afrah, yang kemudian kita terjemahkan dalam tema bahasa Indonesia Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah karangan kitab yang begitu agung yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaih rahmatullah. Dan alhamdulillah, jemaah sekalian, kita pun telah masuk dalam pembahasan fi dzikri a'la darajatiha wasmi tilka darajah, tentang penyebutan derajat surga yang paling mulia. Ya, apa sih nama surga yang paling mulia tersebut? Apa sih surga yang paling tinggi? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita, jemaah sekalian. Jemaah kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Bayangan pikiran manusia sungguh tidak akan sanggup untuk menjangkau keindahan dan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak kenikmatan tersebut, apa-apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya, itu dirahasiakan oleh Allah sang penciptanya. Tentunya ini membuat manusia semakin penasaran dan semakin berharap untuk bisa mendapatkan dan meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim dan muslimah yang sadar akan kehidupan akhirat, tentunya dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun, dan terhadap kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, hendaknya manusia berlomba-lomba untuk meraihnya. akan kenikmatan surga Allah yang kekal abadi, maka hendaknya manusia berlomba-lomba untuk bisa meraihnya. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak didapatkan dengan angan-angan yang kosong. Surga Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa diraih dengan sebab ketakwaan dan amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dan tingkatan surga itu bertingkat-tingkat, karena amalan manusia tidaklah sama, ya. Dan tingkatan surga yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus, ya. Ini surga Firdaus, itulah yang paling tinggi, itulah yang paling mulia. Dan insyaallah ta'ala kita akan sebutkan, ya, lebih rinci lagi di pembahasan ini insyaallah ta'ala. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-firdaus rabwatul jannah wa awsatuha wa afdaluha. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdal. Itulah tingkatan surga yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling tinggi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan kepada para umatnya untuk bisa meraih surga Firdaus tersebut. Kalau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan tanggung-tanggung minta surga Firdaus, ya. Terkadang ya datang kerancuan syubhat, ya, yang dikeluarkan dari mulut sebagian manusia. Katanya, lah kamu ini mintanya, doanya minta surga Firdaus, ngacah dulu dong. Itu kan keluar dari sebagian ucapan manusia. Gak demikian yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Nabi kita sendiri yang telah memberikan dorongan motivasi kepada kita. Kalau minta kepada Allah Rabbul Alamin, minta, jangan tanggung-tanggung mintanya surga Firdaus. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah yang telah dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajatain kama baina samai wal ard. Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkatan. Surga itu ada 100 tingkatan. Ini khabar, informasi dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah mi'ata darajatin. Ya, di surga itu ada 100 tingkatan. Jadi enggak satu tingkatan surga itu, ada 100 tingkatan, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'addahallah lil mujahidin fi sabilillah, yang Allah persiapkan untuk para mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jarak antara keduanya, ya, jarak antara keduanya, jarak antara satu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Lihat nih, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu jika kalian minta kepada Allah, kalau kalian minta berdoa kepada Allah, ya, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Subhanallah. Ini motivasi, ini dorongan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-Firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga yang paling tinggi itu. Mintalah surga Firdaus, surga yang paling afdal. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Urahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Subhanallah. Ya. Mintalah Firdaus, karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling bagus, yang paling tinggi. Di atasnya, di atas surga Firdaus tersebut ada arsy Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pengasih. Dan darinyalah sumber sungai-sungai surga tersebut. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, hendaknya hadis ini kita letakkan di hadapan kita. Ya, kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Minta surga Firdaus, ya, dalam masalah akhirat kita selalu diminta untuk mencari yang terbaik, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kalau urusan dunia selalu mintanya yang terbaik, giliran akhirat santai-santai saja. Giliran perkara akhirat, perkara agamanya, santai-santai saja. Ini kan sebuah kesalahan, ini akan merupakan bukti lemahnya iman kita. Jangan jemaah sekalian, ya, kita pupuk, kita bangkitkan lagi semangatnya kita untuk urusan akhiratnya, kita berikan yang terbaik untuk urusan agamanya kita. Mari kita perbuat yang sebaik-baiknya, karena itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kehidupan kita yang hakiki, ya, yang harus kita ingat, ya. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita masuk dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Kata beliau, fi dzikri a'la darajatiha wasmi tilka darajah. Pembahasan tentang derajat dan tingkatan surga yang paling tinggi. Dan apa sih nama surga yang paling tinggi tersebut? Kata beliau, rawah muslimun fi sahihi min hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an. Di suatu hari Abdullah ibn Amr ibn al-As pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul." Ya, diperhatikan baik-baik ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kalian mendengarkan mu'adzin mengumandangkan azan, faqulu, maka katakan, ucapkan mithla ma yaqul, seperti yang muadzin tersebut ucapkan." Diterangkan oleh para ulama, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu, fa huruf fa-nya itu dalam bahasa Arab itu tadullu ala ta'kid, menunjukkan ta'kid. Artinya apa? Setelah diucapkan muadzin, maka kita ucapkan seperti yang diucapkan. Langsung, tidak nunggu. Ya. Ketika dikumandangkan azan, ya, kita ngobrol dulu baru balas, enggak demikian. Ya, tapi menunjukkan takdir setelah diucapkan oleh muazzin, maka serta merta orang yang mendengarkan lafaz azan tersebut untuk membalasnya seperti apa yang diucapkan oleh sang muazzin tersebut. Kemudian jemaah sekalian, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu mithla ma yaqul, hendaknya dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh sang muadzin tersebut. Ini, ya, menunjukkan al-musyabahatu fil alfaz, kesamaan dalam lafaz-lafaz, bukan kesamaan dalam, ya, irama, dalam raf'i saut dalam kerasnya suara yang diucapkan sang muadzin tersebut. Ini perkara yang harus diingat juga. Jadi faqulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti yang diucapkan itu dalam hal lafadz-lafadznya. Apa yang diucapkan muadzin kita ucapkan pula, bukan berkaitan dengan irama dan melodi sang muadzin tersebut. Iya, bukan pula mengikuti keras dan tingginya suara sang muadzin tersebut, enggak. Tapi yang diinginkan di sini adalah lafadz-lafadznya harus sama. Ya. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang berada di hadapan kita ini seolah-olah menunjukkan sama semuanya. Apa yang diucapkan oleh muadzin harus sama dengan apa yang kita ucapkan. Ternyata enggak demikian. Di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya, ini ada pembahasan yang penting untuk kita jelaskan pula. Ya, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, itu disebutkan secara terperinci. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzinu," kalau tukang azan tersebut, muadzin tersebut mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaknya kalian mengatakan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama tuh. Ashhadu an la ilaha illallah, sama juga. Nah, nanti jamaah sekalian, ketika sang muadzin tersebut ya mengatakan apa? Hayya 'alas shalah. Ya, mari bergegas untuk salat. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini perinciannya. Kalau tadi kan hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As, faqulu mithla ma yaqulu muadzin. Ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Ini seakan-akan dari awal sampai akhir sama semuanya. Nah, tapi di riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab, ada perinciannya. Ya, ternyata ucapan muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, di situ kita mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Kata para ulama, ini ucapan balasan dari orang yang mendengarkan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, itu menunjukkan bahwa hamba tersebut adalah hamba yang lemah. Ya, ini menyadarkan kita jemaah sekalian bahwa apa yang kita lakukan dari beragam dan bentuk ibadah itu bukan karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, bukan sama sekali. Tapi semua murni kemudahan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran penting juga agar kita kemudian tidak terperdaya, tidak tertipu, tidak terlena, ya, dengan diri kita sendiri. Jangan pernah menganggap hebat dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah. Kita akui, kita tetaplah makhluk yang lemah yang selalu butuh dengan bantuan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah Rabbul Alamin, jika sekiranya bukan karena hidayah, taufik, bantuan, pertolongan dari Allah, gak mampu kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap nikmat ini jemaah sekalian, mari kita jaga. Maka terhadap kemudahan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini, mari terus kita syukuri. Sembari terus kita berdoa kepada Allah, jangan pernah lupa. Jangan pernah lalai untuk terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Doa yang mungkin sejak kecil kita hafal, tapi karena kelalaian kita tidak jarang pula terlupakan doa ini. Jarang terlafadzkan doa ini dari lisan-lisannya kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Wahai Allah, bantu kami, wahai Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingat Engkau, wahai Allah, tidak menjadi hamba-hamba yang lalai. Bantu aku, wahai Allah, untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, bukan menjadi hamba-hamba yang lalai dari beragam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. dan bantu aku wahai Allah untuk selalu memperbaiki ibadahku kepada-Mu. Butuh kita untuk terus memohon, meminta pertolongan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, kemudian kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Thumma shollu alayya. Kemudian bersolawatlah kalian kepadaku, ya. Bacalah salawat untukku. Fa innahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Karena sesungguhnya barang siapa yang membaca, yang bersolawat untukku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat untuknya 10 kali. Ya. Lah, apa sih makna dari salawat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya? Itu diterangkan oleh para ulama. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 9 halaman 444, kata beliau, wassalatu minallah ala rasulihi laisa ma'naha kama qala ba'du ahlul ilm. Dan salawat Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukanlah maknanya seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Innas salata minallah ar-rahmah. Salawat dari Allah itu maknanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal malaika al-istighfar, dan salawat yang berasal dari malaikat artinya permohonan ampun. Wa minal adamiyin ad-du'a, dan salawat dari manusia itu maknanya doa. Kata beliau, fahadha laisa bisahihin, ini tidak benar. Walaupun ada sebagian para ulama memang menyebutkan perincian ini, bahwa salawat Allah Subhanahu wa taala itu maknanya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari malaikat maknanya apa? Istighfar, ya. Kemudian salawat dari manusia itu maknanya doa. Kata beliau, bal inna salata 'alal mar'i fana'uhu 'alaihi fil mala'il a'la. Tetapi salawat Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu maknanya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut di hadapan para malaikat. Subhanallah. Jadi kalau kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pujian untuk kita 10 kali di hadapan para malaikat, makhluk yang mulia. Subhanallah. Kata beliau, bal inna salata alal mar'i fana'uhu alaihi fil mala'il a'la kama qala abul aliyah wa taba'ahu ala dhalik al muhaqqiqun min ahlil ilm. Dan ini merupakan ucapan dan pendapatnya abul aliyah dan diikuti oleh para ulama al muhaqqiq. Para ulama al muhaqqiq itu para ulama yang tidak terkungkung dengan satu madhab, ya, di mana ada kebenaran itulah madhabnya mereka. Itu namanya para ulama al-muhaqqiqun, ya, tidak terfokus pada satu madhab. Wa yadullu ala butlanil qaulul awwal, dan yang menunjukkan rancuhnya pendapat yang pertama yang tadi mengatakan bahwa ya salawat Allah, salawat dari Allah artinya rahmat, salawat dari malaikat artinya istighfar, salawat dari manusia artinya doa. Katanya menunjukkan rancuhnya pendapat tersebut qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 157, ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan untuk mereka itu shalawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat. Ya, disebutkan shalawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menjelaskan bahwa asal kata ataf dan dalam bahasa Arab itu ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah, dan untuk mereka itu akan mendapatkan shalawat dari Rabb-nya dan rahmat. Asal kata waw huruf ataf itu al-mughayarah, perbedaan, bukan persamaan. Berarti shalawat dan rahmat itu maknanya beda. Jadi udah benar, shalawat Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-Nya itu maknanya adalah apa? ujian Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, penting untuk kita ketahui. Kemudian kata beliau, "Thumma sallallahu li al-wasilah." Ah, kita sudah mulai masuk nih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thumma sallallahu li al-wasilah." Kemudian ya, setelah itu mintalah untukku al-wasilah. Perhatikan baik-baik lafaz hadis ini. Ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan tadi, "Tsumma sallallahu li al-wasilah." Kemudian mintalah untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah wahai umatku. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah al-wasilah untukku, untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li abdin min ibadillah. Karena sesungguhnya al-wasilah tersebut adalah sebuah kedudukan, sebuah tingkatan di surga yang ya tidak layak dimiliki oleh seorang pun dari kalangan hamba Allah kecuali satu orang. Perhatikan ini. Inilah yang menjadi titik pembahasannya kita. Surga yang paling tinggi itu adalah al-wasilah. Surga yang paling mulia itu namanya al-wasilah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah." Karena sesungguhnya al-wasilah ini adalah sebuah tingkatan kedudukan di surga yang tidak layak untuk dimiliki kecuali untuk satu orang saja dari kalangan hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akulah yang meraihnya. Subhanallah, akulah orang itu yang meraih al-wasilah, surga Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Faman sa'ala li al-wasilah tahallat 'alaihi syafa'ati, dan barang siapa yang telah memohon kepada Allah al-wasilah untukku, hallat 'alaihi syafa'ati, hallat wajabat, maka dia berhak untuk meraih syafaatku. Di jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita baca dulu satu ayat atau satu hadis lagi ini, ya. Wafi sahihain min hadith Jabir, dan dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadith Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida ay yasma'ul adhan, barang siapa yang ketika dia mendengarkan azan dikumandangkan, selesai dikumandangkan ya, sudah ikuti seperti yang disebutkan tadi ya, dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh sang muadzin, kemudian di lafaz hayya 'alas shalah hayya lil falah, dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, katanya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatul qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudah alladhi wa'attahu illa hallat lahu syafa'atu yawmal qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan azan selesai dikumandangkan, kemudian dia mengatakan dan mengucapkan doa ini, zikir ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, wahai Allah zat yang memiliki dan menguasai seruan yang mulia ini ya, pemilik doa yang sempurna ini, wassalatul qa'imah, demikian pula salat yang didirikan, salat yang ditegakkan, dia katakan doa ini, ati Muhammadanil wasilah, berikanlah al-wasilah berikanlah al-fadilah, keutamaan, wad-darajat ar-rafi'ah, kedudukan yang tinggi untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ba'athu maqaman mahmudah, dan bangkitkanlah dia wahai Allah, bangkitkanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Baca doa itu. Ya, mudah-mudahan jamaah sekalian, semua kita yang hadir di sini, demikian pula jamaah yang enggak hadir, ya, semoga sudah mengamalkan sunnah yang satu ini. Tadi itu subuh kita sudah mendengarkan azan dikumandangkan. Ya, jadi jangan disepelekan. Ya, setiap ada peluang untuk melakukan amalan kebaikan, jangan pernah ditunda. Setiap ada peluang sekecil apapun dari amalan kebaikan tersebut, mari kita amalkan. Ya, contohnya ini nih. Ketika dikumandangkan azan, maka ya dijawab. Bahkan kata para ulama, sekalipun orang tersebut sedang membaca Al-Qur'anul Karim, ketika dia mendengarkan azan dikumandangkan, maka sepantasnya untuk dia berhenti membaca Al-Qur'anul Karim tersebut. Bayangkan, itu bagi orang yang sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, bagaimana dengan kita yang sedang asik ngobrol atau yang kegiatan-kegiatan yang lainnya? Wah, orang yang baca Al-Qur'an saja, para ulama menyarankan untuk berhenti sejenak untuk menjawab azan yang dikumandangkan oleh muadzin tersebut. Kenapa kata mereka? Karena membaca Al-Qur'an tersebut panjang masanya. Adapun menjawab azan itu waktunya tertentu, di saat itu saja. Bahkan orang yang tawaf ketika melakukan umroh atau haji, lagi tawaf, ketika dikumandangkan azan, maka hendaknya dia menjawab azan tersebut, karena itu juga bagian dari zikir, dan zikir itu disunahkan, dianjurkan bagi orang-orang yang tawaf. Subhanallah. Maka untuk perkara-perkara yang satu ini, jamaah sekalian, sangat disayangkan kalau kemudian kita terluputkan darinya. Apa sih susahnya untuk kita menghentikan aktivitasnya kita sejenak untuk menjawab azan tersebut? Apa sih sulitnya, apa sih beratnya untuk kita membaca doa setelah azan dikumandangkan tersebut? Allahumma rabbaha bihidda'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'adhu maqaman mahmudah allati wa'attahu. Lihat nih, apa? Apa yang akan kita raih? Kata Nabi SAW, halilat lahu syafa'at yawmal qiyamah. Berhak untuk hamba tersebut, berhak untuk hamba yang membaca doa tersebut setelah dikumandangkan azan, untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Subhanallah. Inilah mungkin karena lemahnya iman kita, jamaah sekalian, untuk perkara-perkara balasan yang tidak kita dapatkan secara spontan, secara langsung, kita terkadang lemah untuk melaksanakannya. Giliran perkara-perkara dunia yang langsung kita lihat hasilnya luar biasa, antusiasnya kita, semangatnya kita. Hanya kepada Allah kita mengadu keadaannya kita ini, jamaah sekalian. Hanya kepada Allah kita mengadu agar selalu Allah memperbaiki keadaannya kita. Ini syafaat loh, syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita butuhkan pada hari kiamat, yang tidak ada lagi perkara-perkara dari dunia yang bisa memberikan kemanfaatan untuk kita. Syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk amalan yang semudah ini, yang seringan ini, kemudian kita masih bermalas-malasan, masih lalai, na'udzubillah. Ya, ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi perhatikan, jangan sampai perkara-perkara yang seperti ini lagi kemudian terluputkan dari kita. Ya, jangan sampai. Ya, bahkan para ulama itu sampai menyinggung, gimana sih kalau orang lagi sholat? Ya, lagi sholat, apakah dia juga dianjurkan, disunnahkan untuk membalas dan mengucapkan apa-apa yang telah diucapkan oleh sang muadzin tersebut? Ya, sunnah-sunnah yang begitu ringan yang terkadang terluputkan dari kita semuanya. Ya, ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Ya, bagi mereka-mereka yang mendengarkan azan dikumandangkan. Ya, para ulama, gimana tuh kalau ada orang lagi sholat? Ya, apa apakah dia juga dianjurkan untuk menjawab dan mengucapkan apa yang diucapkan oleh sang muadzin tersebut? Itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Mazhabnya Imam Malik rahimahullah itu mengatakan yujibu idza kana fil nafli bil fard. Untuk orang-orang yang salat sunnah kemudian dia mendengarkan azan dikumandangkan, maka dia juga dianjurkan untuk menjawabnya. Itu pada salat sunnah, akan tetapi untuk salat fardu tidak dianjurkan. Ya, dia diam saja kalau salat sunnah. Itu pendapat Imam Malik. Kemudian ya, pendapat sebagian ulama yang lainnya, mereka mengatakan ya, yujibu mutlaqan sawa'un kana fi naflin aw fardin. Dia jawab seruan azan tersebut, apa yang diucapkan muadzin tersebut dia jawab, walaupun dia sedang salat sunnah ataukah salat wajib. Ya. Faqulu mithla ma yaqulu muadzin. Pendapat yang ketiga, la yujibu in kana yusalli mutlaqan. Dia enggak jawab kalau dia lagi salat, dan ini pendapat yang benar. Ya. Enggak usah dijawab kalau lagi salat. Ya, baik salat sunnah maupun salat wajib, ini pendapat yang benar yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Jadi jemaah sekalian, kembali lagi, ini termasuk perkara-perkara yang penting untuk kita ketahui bersama. Ya, jangan lagi terluputkan nih. Mudah ya. Mudah untuk kita amalkan insyaallah taala. Maka perhatikan jemaah sekalian, ada satu kata di situ disebutkan apa? Thumma salallah li al-wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Apa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan al-wasilah. Apa sih maksud wasilah tersebut? Mintakanlah al-wasilah untukku. Kata Imam Nawawi, fassaraha sallallahu alaihi wasallam bi'anna manzilatun fil jannah. Nabi dalam hadis ini menerangkan bahwa al-wasilah itu adalah sebuah kedudukan, sebuah tingkatan di surga. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Ya, ini tingkatan surga yang paling mulia itu namanya al-wasilah. Lah, tadi katanya Ustaz di awal-awal tadi terangkan bahwa ya, surga yang paling bagus itu, yang paling hebat, yang paling mulia itu katanya Firdaus. Lah tadi sekarang kok katanya al-wasilah. Thumma sallallaha li al-wasilah. Kemudian mintakanlah untukku al-wasilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana cara mengkompromikan ini? Bagaimana cara untuk menggabungkan kedua hadis ini? Ya. Satu sisi dalam hadis yang tadi kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan ucapan ini bahwa kita didorong, kita dimotivasi oleh junjungan kita untuk meminta surga Firdaus. Tapi ini Nabi kok minta kepada Allah agar umatnya mendoakannya mendapatkan al-wasilah. Kemudian beliau mengatakan bahwa al-wasilah itu adalah satu tingkatan di surga yang ya merupakan surga yang tidak seorang pun masuk ke dalamnya kecuali satu orang, kecuali satu orang, dan aku berharap akulah orangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akulah orang yang bisa meraih al-wasilah tersebut. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi sudah menjelaskan bahwa dalam surga itu terdapat berapa? 100 tingkatan. Ya. Jarak antara satu tingkatan surga itu sejarak bumi dan langit. Lah, subhanallah. Ya. Betapa ruginya kita kalau luas surga tersebut sedemikian kemudian kita enggak bisa masuk ke dalamnya. Itu betul-betul kerugian yang nyata. Itu juga merupakan kerugian yang sebenarnya kerugian. Ya. Disebutkan di situ jemaah sekalian, disebutkan tadi ya, fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah al-firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling mulia. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim dan para ulama yang lainnya, kata beliau, waqad taqaddam bayan anna jannatal firdaus a'lal jinan wa asyrafaha wa ajalluha wa liqurbiha minal arsy, dan telah ya disebutkan bahwasanya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling mulia karena lebih dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, kemudian gimana cara menggabungkannya? Kata para ulama, wa jama'al ulama bainal ahadits allati fiha annal firdaus a'lal jannah wa baina al hadits allati fiha annal wasila a'lal jannah, dan para ulama menggabungkan. Ini cara menggabungkannya, cara mengkompromikannya ya, tentang hadis-hadis yang menunjukkan bahwa al-firdaus itu adalah surga Allah yang paling tinggi, kita kompromikan dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa al-wasilah itu adalah surga yang paling tinggi. Lah ada dua ini, gimana cara menggabungkannya? Kata mereka, ini cara menggabungkannya, bi annal firdaus iddatu darajatin, bahwa surga Firdaus itu ternyata bertingkat-tingkat lagi. Cara mengkompromikannya ya, a'la darajatin fiha hiya darajatul wasilah, dan yang paling tinggi dari surga Firdaus tersebut adalah al-wasilah. Itu faedah ya, jadi surga Firdaus itu berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi tingkatan dari surga Firdaus itu apa namanya? Al-wasilah. Itulah surga yang paling tinggi, itulah surga yang paling mulia, yang hanya diperuntukkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya jamaah sekalian? Al-wasilah. Al-wasilah. Itulah surga yang paling tinggi dalam surga Firdaus. Ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi la tambagi li ahadin min ibadillah, yang tidak layak, yang tidak pantas kecuali untuk satu orang saja dari kalangan hamba Allah, wa arju an akunahu, dan aku berharap akulah orangnya yang bisa meraih surga tersebut, al-wasilah tersebut, kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Dan jelas insyaallah di hari kiamat apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan terwujudkan, subhanallah ya. Kemudian kata beliau, kata para ulama, allatiya khassatun bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surga al-wasilah ini khusus diperuntukkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Nuniyah beliau halaman 318 menyebutkan, lakin nama al-firdausu a'laha wa awsatuha masakin safwatir rahmani a'lahu manzilatan li'a'lal khalki manzilatan huwal mab'ut bil qur'ani wahiyal wasila wahiyya a'la rutbatin. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Nuniyah beliau, akan tetapi surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling mulia, tempat tinggalnya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Surga yang paling tinggi untuk makhluk yang paling mulia. Surga tersebut kata Imam Ibnul Qayyim adalah al-wasilah. Ya, kemudian Syekh Khalil Harras rahimahullah ta'ala dalam syarah Nuniyah beliau di jilid yang kedua halaman 357 mengatakan, wa a'la manzilah fil firdaus hiyal wasilah, dan tingkatan ya yang paling mulia dalam surga Firdaus itu namanya al-wasilah. Itulah surga al-wasilah, surga yang khusus untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati khassallahu biha nabiyina sallallahu alaihi wasallam, alladhi huwa a'lal khalqi manzilatan fahiya khalisatun lahum min dunin nas fadlan min Allah azza wa jalla ala habibihi wa akrami khalqihi. Surga al-wasilah ini, kata Khalil Harras rahimahullah ta'ala, adalah surga yang khusus diperuntukkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, khusus, tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Sebuah keutamaan dari Allah untuk makhluk yang terpuji, untuk makhluk yang mulia. Kemudian Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir jilid yang pertama halaman 473 mengucapkan, wa jumi'ah, dan digabungkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, dan Al-Wasilah sebagai surga yang paling tinggi pula digabungkan, bi annal firdausa a'lal jannah wa fihi darajatun a'lahal wasilah. Ini kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, bahwa Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, dan surga Firdaus itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan yang paling tinggi itu adalah al-wasilah. Ya. Wala mani' min kisamid darajatil wahida ila darajatin ba'duha a'la min ba'd. Dan tidak menutup kemungkinan, ya, bahwa dalam satu tingkatan surga itu terdapat paling bagus ibadahnya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tadi kita singgung di awal-awal, bahwa surga itu tidak diraih dengan angan-angan, tidak diraih dengan kemalasan, tapi diraih dengan sebab ketakwaan seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, dan sebab amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut untuk Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Lantaran, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, lantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling bagus ibadahnya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling tahu, paling ngerti, paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kanat manzilatuhu aqrabal manazil ilallah, maka pantas, sangat-sangat layak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga Firdaus itu yang paling dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau surga itu derajat dari bawah ke atas, beda dengan neraka. Ya, semakin ke atas surga tersebut, maka semakin mulia, semakin afdal, semakin enak. Ya. Berbeda dengan neraka, darakat. Ya. Dari atas ke bawah, semakin ke bawah, makin sengsara, makin besar siksaan dan azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi afiyata wassalam. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, kanat manziratuhu aqrabal manazil ilallah. Ya, pantas, layak, paling berilmu tentang Allah, paling takut, paling cinta, paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil sebagai sosok yang dekat dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya pada hari kiamat, surga yang paling mulia, surga yang tidak seorang pun dari kalangan hamba-Nya masuk kecuali satu orang, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-Wasilah. Surga yang bernama Al-Wasilah. Semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian memberikan pencerahan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semuanya untuk selalu mendekatkan dirinya, diri kita semuanya kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan husnul khotimah kepada kita, memberikan surga Firdaus untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.